kasus ini adalah Yusuf dipenjarakan bukan karena kesalahan, bukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau yang terzalimi sehingga dipenjarakan, sehingga beliau tidak mau keluar dari penjara kecuali setelah namanya memang bersih dari tuduhan itu. Setelah semuanya beres, maka sang raja pun mengatakan, datangkan dia kepadaku. Astakhlishu li nafsi, aku akan khususkan dia untuk diriku. Jadi dia akan menjadi orang istimewa. Falamma kallamahu, dan ketika sudah diajak bicara, sang raja pun sudah melihat langsung kondisi Nabila Yusuf, yakni fisiknya begitu tampan dan rupawannya, disertai dengan akhlak yang begitu mulia, ilmu yang sangat tinggi. Yakni lahir batin beliau memiliki kemuliaan yang luar biasa, sehingga sang raja pun terpukau dengannya. Bukan cuma sekedar perawakannya, tapi juga kesuciannya. Qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Maka sang raja pun mengatakan, sesungguhnya engkau hari ini memiliki kedudukan dan terpercaya. Engkau aman, engkau sentosa. Qala ja'alni ala khazainil ard. Maka Nabila Yusuf pun mengatakan kepada sang raja, ij'alni ala khazainil ard. Wahai paduka raja, jadikanlah aku sebagai menteri yang mengurusi perbendaharaan ini, yang mengurusi pangan ini. Karena pangan harus barakallahu alaikum, ditata sedemikian rupa. Baik, karena ini sangat penting. Ini kebutuhan pokok yang tidak boleh asal-asalan dalam mengurusinya, apalagi menghadapi musim paceklik ini yang bukan cuma 1 tahun, 7 tahun, barakallahu bikum. Ij'alni ala khazainil ard, inni hafidhun alim. Sesungguhnya aku hafidh yang bisa menjaga, jadi amanah dalam mengurusinya, kemudian alim mengetahui seluk-beluk apa yang harus dilakukan, bagaimana penanganan urusan ini. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar kuat, barakallahu fikum, terpercaya, tapi juga memiliki ilmu yang dalam pengaturan yang harus sempurna dalam masalah ini. Kita katakan kemarin bahwa meminta kedudukan, meminta kekuasaan itu tidaklah boleh dalam syariat kita. Tapi Abdurrahman Samura la taslimar. Barakallahu fiik, wahai Abdurrahman Samura, jangan pernah engkau meminta kekuasaan, kedudukan. Tidak boleh dalam syariat kita ini. Barakallahu fiik. La haula wa la illa billah. Karena ya mungkin di dunia ini orang akan dimuliakan karena kedudukannya, tapi di hari akhirat dia akan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khizyu wa nadama, penyesalan dan kerendahan, karena dia akan dituntut banyak orang nantinya. Baik, illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali orang yang menerima atau mendapatkan kedudukan itu dengan caranya yang sah, dan dia menunaikan kewajiban dia dalam urusan kepemerintahannya. Jadi, kecuali itu. Kalau cara perolehannya saja tidak benar, ditambah lagi dengan kewajiban dia melayani rakyat, bukan dia yang dilayani, mestinya dia yang melayani rakyat. Barakallahu alaikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang kepemimpinan itu dengan ra'i. Ra'i itu artinya pengembala. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in, kalian itu semuanya pengembala, pemimpin. Kita artikan pemimpin, tapi Rasulullah mengungkapkannya dengan kata-kata pengembala. Pengembala itu, ya dia yang mengurusi gembalaannya, dia yang harus repot, dia yang harus ya ini memikirkan segala sesuatunya. Barakallahu, bukan dia yang bersenang-senang, berpoya-poya. Sebagaimana di musim paceklik yang terjadi barakallahu fikum di zamannya Nabiullah Yusuf ini. Tapi musim paceklik bukan mereka bersenang-senang. Di musim paceklik itu selama 7 tahun dikatakan bahwa sang raja, demikian juga Nabiullah Yusuf dan semua aparat, aparatur negara, makannya cuma 1 kali sehari di siang hari tok. Barakallahu fikum. Padahal mereka yang memegang perbendaharaan ini. Tapi mereka yang harus merasakan juga bagaimana sengsaranya orang. Bukan semuanya pada kelaparan kemudian mereka kenyang-kenyang terus. Tidak. Barakallahu fikum. Inilah seorang pemimpin. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, sesungguhnya aku amanah, bisa menjaga sekaligus mengetahui seluk-beluk pekerjaan ini, urusan ini. Karena selama 7 tahun harus apa? Diatur sedemikian rupa, dibuat sekian banyak lumbung untuk menampung semua hasil panenan selama 7 tahun. Barakallahu fikum. Karena musim paceklik ini bukan cuma negeri Mesir tok, sampai di luar Mesir, sampai di negeri Kanaan, negerinya Nabiullah Ya'qub yang berikutnya bakal datang juga untuk meminta meminta jatah. Barakallahu fikum. Ini perkara besar, proyek besar. Baik. Inni hafizun alim wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha. Demikianlah kami kokohkan Yusuf alaihi wasallam di atas muka bumi, yatabawwa minha haitsu yasha, ke manapun beliau berada, beliau bebas tinggal di manapun, membangun rumah di manapun, apapun yang beliau inginkan diberikan kebebasan setelah sebelumnya di kondisi sempit, dipenjarakan, dizalimi mulai dari sejak kecilnya. Barakallahu fikum. Mulai dari sejak kecilnya sampai beliau diangkat menjadi wazir, menjadi menteri. Barakallahu fikum. Nusibu bi rahmatina man nasya, kami berikan rahmat bagi siapa saja yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Yakni apa yang didapatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam di dunia berupa kekayaan yang luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi, kemudian ketampanan, ini semua barakallahu fikum dia telah mendapatkannya. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Allah persiapkan untuk hari akhiratnya. Tetap apa yang ada di hari akhirat itu lebih utama dan lebih baik. Sehebat apapun yang diraih oleh seseorang berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah persiapkan untuknya di hari akhirat kelak. Hatta Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Hatta Nabiullah Sulaiman yang diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan, bisa menundukkan semua hewan-hewan, diberikan kendaraan berupa angin yang bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat jauh. Ini fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT. Itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Allah SWT persiapkan untuk orang-orang saleh di hari kiamat kelak. Dikatakan bahwa disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa di sana ada kisah Israiliyat yang tidak bisa didustakan dan juga tidak bisa dibenarkan 100%, bahwa di hari-hari itu Al-Aziz, istri Zulaikha, meninggal dunia. Kemudian alhasil dinikahkanlah Nabilah Sulaiman, Nabilah Yusuf dengan istri Al-Aziz ini yang dulunya pernah merayunya. Dinikahkan karena istri Al-Aziz adalah ponakan sang raja itu sendiri. Barakallahu fiikum. Kemudian dikatakan setelah nikah, kata Yusuf alaihissalatu wassalam kepada istrinya, "Tidakkah ini lebih bagus dari apa yang engkau inginkan dahulu kala?" Baik. Maka sang istri pun mengatakan, "Jangan engkau cela aku karena aku tetap dalam kondisi kecantikanku dan kelembutanku. Engkau tidak tahu bahwa sebenarnya suamiku dahulu tidak pernah mendatangi seorang perempuan pun." Baik. Sehingga dia mendapati, Nabila Yusuf mendapati istrinya masih tetap dalam kondisi perawan. Barakallahu fikum. Itu kisah Israiliyat, banyak kisah-kisah yang barakallahu fikum yang membahas tentang masalah ini. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk nabi kita, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan dikatakan bahwa dianugerahi Nabila Yusuf dua anak dari istrinya ini. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan balasan ganjaran untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Wala ajrul akhirati khair, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala taib di hari akhirat itu lebih baik. Lebih baik, sehebat apapun yang didapatkan oleh seorang mukmin di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah akan berikan nanti di hari akhirat. Senikmat apapun, barakallahu fikum, senikmat apapun yang didapatkan oleh seorang di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Karena memang di dunia ini di mata Allah SWT tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar, diiringi oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW mendapati anak kambing yang cacat sudah mati lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man yashtari hadha minni bidirham," siapa yang mau membeli ini dari aku? Taib, satu dirham saja. Taib, satu dirham saja. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu mahal-mahal. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa lagi yang mau beli ini? Seandainya pun dia hidup, itu cacat, tidak ada yang mau beli, apalagi dia sudah mati." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Di pandangan kalian, ini kambing yang sudah mati, cacat, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Barakallahu fikum. Lebih tidak ada lagi nilai dan harganya dunia ini di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi sehebat apapun dunia ini barakallahu fikum, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, "La maudi'u sawti ahdikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha." Tempat cambuk salah seorang di antara kalian di sorga nantinya barakallahu fikum itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Maudi'u sawti ahdikum, maudhu sawti ahdikum, ini tempat cambuk baru yang dimiliki oleh orang di hari akhirat kelak, itu lebih bagus, lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Dari yang didapatkan oleh seorang di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun, dengan catatan lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan Nabila Yusuf alaihissalatu wassalam memang membangun sekian banyak lumbung. Taib, untuk menampung 7 tahun kan tidak sedikit ini yang mau ditampung ini. Untuk seluruh penduduk negeri seluruh penduduk negeri Mesir bahkan luar Mesir pun akan berdatangan nanti ke Mesir untuk mendapatkan apa? Makanan. Karena tersebar luas, barakallahu alaikum. Proyek besar ini tersebar luas. Dan betul-betul ketika mereka sudah mulai kehabisan makanan, mereka pada berdatangan. Ada proyek besar. Membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Barakallahu fikum. Tenaga kerja dan para ahli untuk mengurusi penyimpanan dan penyaluran makanan ini, wallahul musta'an. Intinya apapun yang dapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah SWT persiapkan untuknya di hari kiamat kelak. Wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ini bukan cuma berlaku untuk Yusuf, tapi semua orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.